masalah ini. Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap saudara keponakan ipar yang belum memakai hijab, bahkan cenderung berpakaian seksi? Sudah pernah diingatkan tapi sepertinya belum dihiraukan. Terkadang saya terpaksa menghindar kumpul-kumpul keluarga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Misal agar suami tidak melihat aurat mereka. Apakah ini bisa dibenarkan? Bisa saja, nggak ada masalah. Jadi kita boleh tidak mendatangi rumah kerabat, bukan berarti memutus silaturahim pada saat memang mereka sedang melakukan kemungkaran. Ya, buat acara-acara yang dilarang dalam agama, kumpul-kumpul, kelihatan aurat, tapi itu memang ya jelas-jelas ada pelanggaran, maka boleh saja kita tidak datang.